Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Kita lanjutkan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, Sona'i'ul ma'ruf taqi masari as-su'. Bahwasanya perbuatan-perbuatan yang baik akan mencegah kesudahan yang buruk. Oleh karena para ulama menyebutkan barang siapa ingin mendapatkan husnul khatimah, maka dia berbuat baik kepada orang lain. Berbuat baik kepada orang lain, Allah akan anugerahkan kepada dia husnul khatimah. Allah tidak akan menghinakan dia. Dan di antara penghinaan yang sangat buruk, tatkala menjelang meninggal dunia. Ini penghinaan sampai orang kemudian terjerumus dalam kemaksiatan, meninggal dalam maksiat, meninggal dalam kekufuran, sedang berzina meninggal, waliyadzubillah, sedang minum khamr meninggal, waliyadzubillah. Maka seorang senantiasa berbuat baik kepada orang lain, dia tidak akan terkena musibah yang seperti ini. Kemudian ini juga dalil bahwasanya boleh seorang memuji orang lain. Asalnya, sebagaimana penjelasan Imam Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim, beliau menjelaskan bahwasanya ada hadis-hadis yang menjelaskan tentang larangan memuji orang lain. Dan ada hadis-hadis yang membolehkan memuji orang lain. Di antara hadis-hadis yang melarang seperti kata Rasulullah SAW, إِذَا رَأَيْتُمُ الْمَدَّحِينَ فَحْثُ عَلَى وُجُوهِ مُتْتُرَبْ. Kalau kalian melihat ada orang yang suka memuji, senang memuji, senang memuji, maka lemparkanlah pasir ke wajahnya, ke wajah mereka. Kenapa? Karena pujian berbahaya. Seorang bisa menjatuhkan orang lain gara-gara pujian. Ada orang yang ikhlas. Karena luar biasa ikhlasnya tiba-tiba dipuji, berubah hatinya. Ikhlas yang selama ini dia kumpulkan, dia bina, rusak gara-gara pujian tersebut. Oleh karena bertambah banyak orang rusak gara-gara pujian. Ustadz bisa rusak gara-gara muridnya. Sehingga akhirnya kepalanya besar, merasa dirinya tinggi. Ya, keikhlasan bukan perkara yang ringan. Keikhlasan bukan perkara yang ringan. Dan riya senantiasa mengintai. Terutama para da'i, terutama para ustadz. Namun, kita boleh memuji seorang seperti hadis ini. Tidak mungkin Allah menghinakan engkau. Engkau senantiasa silaturahmi. Senantiasa menjamu tamu. Senantiasa ini, senantiasa ini. Engkau orang baik, tidak mungkin dihinakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kata para ulama, ini sangat perlu kalau ada maslahatnya. Contohnya orangnya lagi jatuh, lagi down. Maka saat itu kita puji dia untuk menumbuhkan percaya dirinya. Bosnya, kau bersama Allah. Misalnya ada seorang malas. Dia pintar namun tidak mau berdakwah. Kita bilang, kamu pintar kamu itu. Kalau dakwah orang dengar, kita muji dia sedikit. Supaya dia bergerak untuk apa? Dakwah. Kalau ada maslahatnya pujian, maka diperbolehkan selama pujian tersebut tidak berlebih-lebihan atau tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Ini di antara faedah-faedah yang bisa kita ambil dari bertemunya Malaikat Jibril dengan Nabi SAW. Dan yang perlu kita ingat, tadi kata Waraqah bin Naufal, tatkala Rasulullah SAW mengatakan, apakah mereka akan mengusirku? Kata Waraqah bin Naufal, tidak ada seorang pun yang datang dengan seperti apa yang kau bawa, illa udi, kecuali akan dimusuhi. Seorang da'i harus mengerti akan hal ini, bahwasanya tidak mungkin dia berdakwah jalannya lurus, tidak ada yang musuhi dia, mustahil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan minal mujrimin. Dan demikianlah kami jadikan bagi setiap seorang nabi musuh dari orang-orang yang jahat. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli gurura. Dan demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi musuh-musuh dari kalangan syaitan dan dari kalangan manusia. Mereka saling membisikkan di antara mereka perkataan-perkataan yang indah untuk menjatuhkan seorang nabi. Kalau Nabi SAW dimusuhi, padahal akhlak beliau yang begitu mulia, bagaimana lagi dengan para da'i yang akhlaknya pas-pasan? Kalau seluruh sebab Rasulullah SAW nasabnya sangat tinggi, akhlaknya sangat mulia, begitu sangat dermawan, tetap dimusuhi gara-gara tauhid, gara-gara dia menyeru kepada tauhid, maka selain Nabi lebih utama untuk apa dimusuhi, yang penuh dengan kekurangan. Kalau Rasulullah SAW yang begitu lembut, yang begitu memiliki bahasa yang indah dalam menyampaikan, itu saja dimusuhi, bagaimana dengan kita yang terkadang kita agak kotor, agak kasar, ya jelas mudah dimusuhi. Oleh karena Allah berfirman tentang sifat ibadur rahman, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau mereka diomongin oleh orang-orang jahil, diejek, dijatuhkan, mereka meninggalkan, kata mereka salama. Kata sebagian ulama, ini dalil bahwasanya pasti ada orang-orang jahil yang akan menghina dia. Makanya Allah mengatakan, wa idza khatabahumul jahilun. Adanya orang-orang jahil yang menjatuhkan orang-orang baik itu pasti ada. Setiap zaman. Pasti ada. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat. Semua manusia dalam keadaan merugi kecuali yang beriman dan beramal saleh, wa tawasau bil haqq, yang saling menasihati dalam kebenaran yaitu berdakwah, wa tawasau bis sabar, dan saling menasihati dalam kesabaran. Kata para ulama, kalau orang sudah tawasi bil haqq, menyampaikan kebenaran, dia pasti akan diganggu. Oleh karena setelah itu Allah mengatakan wa tawasau bis sabar. Kata Luqman kepada putranya, ya bunayya aqimish shalata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Wahai putraku, dirikanlah salat, serulah kepada kebaikan dan cegahlah kemungkaran, wasbir 'ala ma asabak, dan sabarlah dengan apa yang menimpamu. Allah mengatakan karena orang yang beramar ma'ruf nahi munkar pasti akan diganggu. Kenapa? Karena antum sedang menahan syahwat manusia. Orang-orang inginnya minum bir, antum bilang haram. Orang-orang ingin musik-musikan, antum bilang Imam Syafi'i bilang musik haram. Gimana antum tidak dimusuhi? Orang-orang terjerumus cari-cari berkah ke sana sini, kemudian antum bilang ini haram, syirik. Orang-orang memuja-muja Kiai Slamet sapi bule, yang kemudian antum bilang ini haram. Orang-orang memperebutkan kotorannya Kiai Slamet, antum bilang haram. Orang-orang ingin beri selamat, selamat Natal, ente bilang haram. Oke, saya katakan bahwasanya amar ma'ruf nahi munkar butuh perjuangan, namun dilaksanakan dengan penuh menimbang maslahat dan mudarat. Tidak semua orang bisa menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Demikian saja. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.